Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid, syarah kitab Tauhid lil Imam Abdurrahman bin Hasan Al-Syeikh rahimahumullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa amin mawas ibn Sim'an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah ta'ala an yuhya bil amr takallama bil wahyi akhadhatis samawati minhu rajfa aw qala ra'datun shadida khawfan min Allah jalla wa 'azz فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ سُئِقُوا وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا وَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ وَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ ثُمَّ يَمُرُّ جِبْرِيلُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاءٍ سَأَلَهُ مَلَائِكَتُهَا مَاذَا قَالَ رَبُّنَا يَا جِبْرِيلُ وَيَقُولُ قَالَ الْحَقُّ وهو العلي الكبير ويقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله جل وعز. Dari Nawas bin Sim'an berkata bahwa Rasulullah bersabda, jika Allah berkehendak untuk mewahyukan sesuatu, Allah berbicara dengan wahyunya, maka ketika itu langit sangat ketakutan sehingga goncang, ketika itu didengar oleh penduduk langit, mereka pun terjatuh pingsan dan sujud kepada Allah, dan yang pertama angkat kepalanya adalah Jibril. Maka Allah sampaikan, Allah berbicara padanya dengan wahyu yang ia kehendaki. Lalu Jibril alaihi salam melewati para malaikat yang lain. Tiap kali beliau melewati malaikat di langit, beliau ditanya, apa yang Rabb kita katakan wahai Jibril? Beliau jawab, qaulal haq, dan dia maha tinggi dan maha besar. Maka mereka semua berkata seperti yang dikatakan Jibril, qaulal haq wa huwal aliyul kabir. Sampai Jibril berhenti, yakni kepada yang Allah kehendaki untuk wahyu itu disampaikan. Hadzal hadits rawahu Ibnu Abi Hatim bi sanadihi kama dzakarahu al-Imad Ibnu Katsir fi tafsirihi, juga tentunya Ibnu Khuzaimah, juga Ibnu Abi Asim dan Ajurri. An-Nawas bin Sim'an bi kasri sin Ibnu Khalid al-Kilabi. Nawas bin Sim'an wa yuqal al-Ansari sahabiyun wa yuqal inna abahu sahabiyun aidha. Ada yang juga yang menyatakan hatta ayahnya pun Sim'an bin Khalid al-Kilabi atau Ansari juga sahabat. Kalau memang demikian, maka beliau sahabi ibnu sahabi. Qauluhu idza aradallahu an yuhya bil amr ila akhirihi fihi nas ala anna Allah yatakallam bil wahyi. Jelas ini nas bahwa Allah itu berbicara, yatakallam, dengan wahyunya yang ia sampaikan kepada malaikatnya. Takallama bil wahyi, Rasul sebutkan. Wa hadha min hujjati ahli sunnah 'ala an-nufah. Dan ini hujjah bagi ahli sunnah yang membantah para nufatus sifat, mereka yang menafikan dan mengingkari sifat-sifat Allah seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah. Liqaulihim lam yazalillah mutakalliman idha syaa. Ini hujjah atas mereka, ini hujjah ahlu sunnah dalam pernyataan ahlu sunnah bahwa Allah itu tetaplah berbicara kapan Allah kehendaki. Hujjahnya ini dalilnya salah satunya. Qauluhu akhadatis samawatu minhu rajfah. Di sisi lain sebelum itu tentunya antum kalau lihat tentunya sebegitu jelasnya nas hadis aqil yang punya akal sehat dan memahami dengan baik dan Allah berikan padanya ilmu bahasa Arab paham jelas Rasul katakan di situ takallama bil wahyi bahwa Allah berbicara. Entah. Wah, memang Allah berbicara kalau demikian. Termasuk sifat Allah adalah kalam. Nufat atau muawwilah yang mentawil-tawilkan tentunya terbentur dengan nusus yang jelas-jelas semacam ini, muhkam. Makanya mereka berusaha bagaimana orang itu gak boleh kembali kepada nusus. Salah satu dari mereka mengatakan gak boleh sampean itu langsung kembali kepada Quran, langsung kembali mengambil hadis, bisa sesat sampean. Gak benar itu, gak boleh. Kalau sampean kepingin selamat, pokoknya terima saja apa katanya kiai. Kiai bilang apa, terima sudah selamat. Adapun sampean langsung mengambil dari Quran, mengambil dari hadis, itu ngawur, sesat, gak boleh dan seterusnya. Karena jelas-jelas yang seperti ini menampar mereka. Wadih. Hatta awam yang mengerti dengan baik bahasa Arab paham. Kalau ditanya takallama bil wahyi, apa yang kamu pahami? Berarti Allah berbicara. Gak perlu penjabaran kesana kemari. Wadih. Makanya mereka berusaha bagaimana caranya mempertahankan kebatilan mereka dengan dilarang dan dihalang-halangi orang itu untuk kembali kepada wahyain Quran was sunnah. Akhadatis samawat min hurajfah. As-samawat maf'ul mugaddam wal fa'il rajfah. Ay asaba samawat min kalamihi ta'ala rajfah ay irtajafat. Samawat maf'ul, fa'ilnya rajfah. Ini samawat berarti maf'ul yang didepankan. Konteks asalnya akhadat rajfatu as-samawat. Sehingga yang tertimpa rajfah samawat objeknya. Ketika mereka langit ini mendengar perkataan Allah, yakni irtajafat rajfah, irtajafat gemetar, goyah langit itu. Guncang. Dahsyat bahkan. Karena nas katakan ra'dah syadidah. Gemetar sangat karena sangat takutnya. Wa huwa sharih fi annaha tasma' kalamahu ta'ala. Ini juga jelas. Sharih juga bahwa langit mendengar perkataan Allah. Kama rawa Ibnu Abi Hatim an Ikrimah qala Idza qadallahu amran takallama. Tabaraka wa ta'ala rajafatis samawati wal ardu wal jibal. Wa kharratil malaikatu kulluhum sujjada. Jika Allah menetapkan suatu perkara, Allah berbicara dengan wahyunya, maka gemetar, goncang keras langit, bumi, gunung. Para malaikat pun langsung terjatuh sujud semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memperjelas, menguatkan takkid pada yang sebelumnya, takallama bil wahyi. Lalu di sini bahwa langit mendengar dan yang didengar adalah suara. Artinya menguatkan bahwa Allah itu memang berbicara. Buktinya didengar memang oleh langit, betul-betul didengar oleh malaikat, oleh langit. Ditambah lagi sifat mereka ketakutan, goncang, gemetar sangat. Begitu dahsyatnya semua ini karena perkataan yang mereka dengar. Yang jelas seperti ini, bagaimana bisa ditekuk-tekuk, dibelok-belokkan ke sana kemari? Enggak bisa. Makanya mereka terus menghalang-halangi, enggak boleh, enggak bisa. Qauluhu au qala ra'datun syadida syakkun minar rawi. Hal qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajfa au qala ra'dah? Warra' maftuhatun fihima. Ini keraguan dari perawi, apakah Nabi katakan rajfah syadida atau ra'dah syadida. Wal makna mutaqarib, sama ra'dah, rajfah, tartajif, tartaid, sama. Dan ra' pada keduanya juga fathah, ra'dah, rajfah. Qauluhu khaufan minallah, wa hadza zahir fi anna samawat takhafu Allah. Dan jelas pula ini bahwa langit takut kepada Allah. Karena Rasul katakan khaufan minallah, gemetarnya, goncangnya karena takutnya kepada Allah. Bima yaj'alullahu ta'ala fiha minal ihsas wa ma'rifat wa ma'rifata man khalaqaha minal ihsas wa ma'rifati man khalaqaha. Karena Allah berikan kepada mereka langit ini perasaan, artinya ihsas, dia bisa faham, dia bisa mendengar, dia bisa mengerti, maka dia ketakutan. Nah, karena mengagungkan sangat kepada Allah dan tahu siapa khaliknya, siapa penciptanya. Waqad akhbara ta'ala anna hadhihi al-makhluqat al-'azimah tusabbihuhu. Makanya Allah kabarkan makhluk-makhluk besar ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala tusabbihu lahu samawati sab' wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Di Al-Isra, bertasbih kepada Allah langit yang tujuh lapis, bumi dan seisinya, dan segala sesuatu bertasbih kepada Allah. Hanya saja kalian tidak memahami tasbihnya. Wa qala takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Juga Allah katakan di Maryam, hampir langit itu pecah. Bumi hampir terbelah. Gunung hampir hancur ketika mendengar, ketika mereka tahu Nasoro mengatakan Allah angkat anak Isa. Mereka murka, marah, cemburu, tidak terima kepada khaliknya yang dihinakan dan dilecehkan oleh kufar musyrikin. Berarti mereka punya ihsas Allah berikan padanya, memahami, mengerti, walaupun dia makhluk yang tidak sama dengan manusia atau binatang, tidak bernyawa, tapi menunjukkan semuanya takut dan sangat takut, sangat mengagungkan Allah, bahkan makhluk yang tidak bernyawa sekalipun seperti langit dan bumi ini. Dan mereka punya ihsas Allah berikan padanya kemampuan untuk itu, untuk makrifah, untuk mengerti dan memahami. Waqad qarrara al-'allama Ibnu al-Qayyim rahimahullah anna hadhihi al-makhluqat tusabbihu Allah wa takhshahu haqiqatan wahtajja bihadhihi al-ayat wa nahwiha. Kata Ibnu al-Qayyim, makhluk-makhluk ini, yakni langit, bumi, gunung, benar-benar bertasbih kepada Allah dan benar-benar takut, betul-betul dia takut kepada Allah. Dan itu hakiki, untuk tidak dikatakan anu maksudnya begini, maksudnya begitu, ya bukan takut layaknya makna takut. Bertasbih bukan berarti mereka berzikir, tapi artinya begini, artinya la, betul-betul hakiki tasbih mereka, berzikir kepada Allah dan takut kepadanya, termasuk ayat ini sebagai dalilnya. Kata Ibnu Qayyim, wa fil Bukhari an Ibnu Mas'ud qala kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Di Bukhari pula kata Ibnu Mas'ud, kami, yakni para sahabat, mendengar bagaimana makanan itu bertasbih dalam keadaan dia sedang dimakan, sedang dimakan, sedang dikunyah, dia bertasbih kepada Allah khaliknya. Wa fi hadithi Abi Dzar anna an-nabiyya akhadha fi yadihi hasayat fa sumi'a lahunna tasbih. Bahwa Rasul mengambil beberapa kerikil batu kecil di tangannya dan terdengar dari batu-batu ini tasbih, berzikir dia kepada Allah. Hanya semua ini menguatkan seperti Ibnu Qayyim katakan, hakikatan, bukan majaz, bukan kiasan, bukan ini, hakiki, betul-betul dia bertasbih. Seperti yang Allah katakan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahun tasbihahum. Segala sesuatu bertasbih kepada Allah, cuma kalian yang tidak memahami. Wa fi sahihi qissatu Hunain atau qissatu Haninil Jidha alladhi kana yakhthub alaihi an-nabi qabla ittikhadil mimbar wa mithlu hadha katsir. Demikian pula di Bukhari dari Abdullah bin Umar, kisah Jidha, yakni dulunya ada pohon ditebang, di situ biasa Rasul khutbah sallallahu sampai kemudian dibuatkan mimbar untuk beliau, ditinggal ini apa pohon yang biasa dipakai Rasul untuk khutbah, enggak dipakai lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia sedih ditinggal Rasul, sehingga terdengar isak tangisnya. Hanin itu ya kalau pada manusia kayak kamu tahu orang ini sedang sedih, sedang nangis. Kalau manusia kan gitu. Dia bersedih, ada sesuatu yang hilang darinya. Dan terdengar itu dari pohon ini. Salawatu Rabbi wa salamu alaih, karena cintanya kepada Rasul. Al-Muhim, semua itu memperkuat apa yang Ibnu Qayyim sebutkan hakikatan. Hakiki semuanya bertasbih kepada Allah, takut kepada Allah, langit, bumi. Qauluhu su'iku wa kharru lillahi sujjada as-sa'q wal ghashi wa ma'ahu sujud. Sa'q, su'iku itu al-ghashyu. Ketika orang bersamanya sujud dan orang pingsan atau hampir pingsan karena sangat takutnya, terjatuh, tersungkur, dan dia sujud mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Qawluh fayakunu awwala man yarfa' ra'sahu Jibril bifathi awwal khabar yakun taqaddam ala ismiha, taqaddama ala ismiha wa yajuzul aqs. Difathahkan yang pertama sehingga dia menjadi khabar muqaddam, didepankan di atas isimnya, isimnya Jibril. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibrilu. Jibril isim. Boleh dibalik. Fayakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibrila. Awal menjadi isim kana. Kalau awwala dia menjadi khobar kana. Nah. Wa ma'na Jibril Abdullah. Jibril artinya dalam bahasa Arab hamba Allah yang beribadah taat pada Allah. Kama rawa Ibnu Jarir wa ghairuhu an Ali ibn Husain qala kana ismu Jibril Abdullah. Kana ismu Jibril Abdullah. Wasmu Mikail Ubaidullah. Wa Israfil Abdurrahman. Wa kullu syai'in raja'a ila il fa huwa mu'abbadun lillah jalla wa azz. Kata Ali bin Husain, setiap yang akhirnya il dalam bahasa Ibrani, maka itu berarti mu'abbad lillah, sesuatu yang dihambakan kepada Allah, menghamba. Jibril Abdullah, Mikail Ubaidullah, Israfil Abdurrahman. Jelas abad. Nah. Wa fihi fadilatu Jibril alaihi salam. Dan tentunya ini keutamaan Jibril karena dia yang pertama berdiri. Setelah semuanya jatuh. Nah. Kama qala ta'ala, itu seperti firman Allah, innahu laqawlu rasulin kirim di quwwatin inda dil arshi makin muta'in thamma amin. Itu perkataan rasul yang kirim, mulia, punya kekuatan di sisi Allah, punya kedudukan, ditaati, amin, amanat, terpercaya. Qala Ibnu Katsir, innahu latablighu rasulin karim. Laqawlu rasulin karim, yani latablighu rasulin karim. Artinya disampaikan oleh Rasul yang mulia ini, yakni Jibril. Rasul dari para malaikat. Qala Abu Saleh rahimahullah fil ayah, tentang ayat ini At-Takwir, qala Jibrilu yadkhulu fi sab'ina hijaban min nur bighairi idhn. Jibril alaihi salam masuk di dalam hijab dari cahaya, atau 70 hijab dari cahaya tanpa izin, yang diberi wewenang atau izin untuk dia masuk kapanpun beliau kehendaki alaihi salam, tentunya karena kemuliaannya. Wali Ahmad bi isnadin sahih an Ibni Mas'ud qala ra'a Rasulullah Jibril fi suratihi walahu sitmi'ati janah. Rasul melihat Jibril pada ciptaannya aslinya, padanya 600 sayap. Kullu janah qad saddal ufuq, 600. Sementara masing-masingnya itu menutupi ufuk sejauh mata memandang sampai langit sana, tertutupi oleh satu sayap Jibril ini 600 alaihi salam. Yasqutu min janahihi minat dahawil waddur wal yaqut mallahu bihi alim. Berguguran dari sayapnya permata, intan, mutiara, dan segala yang membuat orang terkagum-kagum, membuat orang kalau saja melihatnya dia akan gak bisa memuji, gak bisa, tidak bisa mengungkapkan dengan kata-katanya karena begitu kagumnya. Makanya disebutkan tahawil, membuat orang apa ya, terperangah dan luar biasa sudah. Nah, wallahu bihi alim, dan hanya Allah memang yang tahu. Menunjukkan Jibril bukan hanya sekedar malaikah muqarrabun, bukan hanya malaikat yang sangat dekat, sangat dimuliakan oleh Allah, tapi artinya dengan sangat kedekatannya, sangat mulianya, ia pun Jibril sangat takut kepada Allah, bahkan termasuk yang jatuh, termasuk yang sujud, termasuk yang sangat takut kepada Allah, gemetar, goncang ketika mendengar firman Allah berbicara wahyu alaihi salam. Fa idza kana hadza idhamu hadhihi al-makhluqat, kalau seperti ini besarnya Jibril, satu sayapnya menutupi ufuk itu 600. Fa khaliquha a'dhamu wa ajallu wa akbar, maka penciptanya tentu lebih agung, lebih besar, lebih mulia jauh. Fa kaifa yusawwa bihi ghairuhu fil ibadah, lah kalau penciptanya seperti itu, bagaimana mau disamakan dengan yang lain? Sebagaimana penciptanya Jibril disembah, diibadai, dituhankan, didoai, bagaimana kemudian yang selainnya juga sama, dituhankan, diibadai, didoai, dimintai ini itu. Bagaimana logika dan akal sehat manusia, dari sisi mana mau disamakan? Penciptanya Jibril seperti ini, bukan hanya kebesaran dan keagungannya, kewibawaan dan kemuliaan yang sangat luar biasa sudah. Semua malaikat terjatuh, semua malaikat sujud termasuk Jibril. Bahkan langit yang sebesar ini gemetar, ketakutan. Belum lagi bumi, belum lagi hulu. Dan semua bertasbih kepadanya. Keagungannya, kebesarannya ditakuti sedemikian rupa oleh seluruh makhluknya. Bahkan makhluk-makhluk besar yang diciptakannya. Siapa yang bisa menyamai dia? Allah. Yang bisa menyamai Allah. Yang ditakuti sampai seperti itu siapa? Untuk kemudian bisa dikatakan pantas untuk disembah. Untuk dikatakan, ya Allah, cocok untuk dijadikan Tuhan. Tempat bergantung dan kembalinya manusia. Didoai dalam hajat mereka. Diharapkan manfaatnya, ditakuti murka dan mara bahayanya, mudaratnya. Siapa? Jangankan seperti ini, untuk mendekati seperti ini saja, siapa? Atau apa itu yang bisa mendekati seperti ini? Kalau itu manusia, tambah jauh lagi. Sak bengis-bengisnya orang, sak kejem-kejemnya orang, paling-paling kalaupun ditakuti, dan takutnya pun bukan karena takut keagungan seperti makhluk-makhluk ini kepada Allah. Takut benci. Ya kan? Karena kejahatan dan kebengisannya. Itu pun paling sebatas orang yang ada di wilayah dia. Dia punya kekuasaan terbatas di pulaunya atau di negaranya yang kecil. Dunia kan luas. Yang lain di luar dari kekuasaannya gak takut sama dia. Dengar namanya mungkin diludahi. Fulan buat tui. Bahkan di belakang dia yang takut pada dia akan melakukan serupa, melaknati dan mencaci maki. Nah, itu manusia. Nah, binatang atau benda atau apa lagi yang tidak memiliki keagungan dan kebesaran seperti ini. Tidak ditakuti, takut yang dibarengi pengagungan, kecintaan. Bagaimana pantas untuk dituhankan dan disembah? Zulm, kedzaliman yang sangat besar. Fakaifa yusawwa bihi ghairuhu fil ibadah? Du'aan wa khawfa, wa raja'an wa tawakkula. Wa ghaira dhalika minal ibadati allati la yastahiquha ghairu. Tadi bagaimana bisa disamakan yang selain Allah dengan Allah, diibadai, didoai, yakni dia doa padanya, takut padanya, berharap padanya, tawakal kepadanya, dan macam-macam ibadah yang lain yang tidak berhak mendapatinya melainkan Allah. Fandur ila halil malaika wa syiddati khawfihim min Allah. Lihat dalam hadis ini bagaimana para malaikat, bagaimana takutnya mereka sangat kepada Allah. Waqad qala ta'ala, juga Allah sebutkan dalam Anbiya, bal ibadum mukramun. Malaikat itu hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qaul wahum bi amrihi ya'malun. Tidak akan mendahului perintahnya dan mereka mengamalkan segala perintah Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Allah tahu segala yang di depan dan di belakang mereka, dan mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali yang diridhai Allah, untuk yang diridhai Allah, dan mereka sangat takut kepada Allah Rabbnya. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Dan yang mengatakan dari mereka aku ilah selain Allah, kami balas dengan jahannam, dan begitulah kami membalas orang-orang yang zalim. Al-Muhim, hadis jelas menunjukkan bahwa makhlukat al-idham, al-kibar, makhluk-makhluk besar, langit, bumi, gunung, malaikat, yang tidak bernyawa ini, bahkan dia adalah benda semula, jamadat, seperti gunung, bumi, punya rasa takut, bahkan sangat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan padanya ma'rifah dan ihsas sehingga dia tahu di ayat-ayat tadi yang dibawakan, murka ketika Allah dihinakan, mereka cemburu kepada khaliknya, marah karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis pula menjelaskan kepada kita bahwasanya para malaikat ini berbicara, faham dan berakal, yakni mengerti, dan itu ma'ruf di dalam hadis. Berbicara karena ada hiwar. Jibril ditanya, "Madza qala rabbukum? Madza qala rabbuna?" Dan Jibril faham. Bahkan sebelum itu ketika Allah sebutkan wahyunya, Allah sampaikan kepada Jibril, Jibril memahaminya. Makanya Jibril jawab, "Qalal haq. Wa huwal aliyul kabir." Dan itu kemudian disampaikan oleh Jibril kepada Rasul dari manusia yang Allah kehendaki untuk wahyu itu sampai kepadanya. Maka ini bantahan kepada mereka aqlaniyin dan mu'tazilah yang mengatakan bahwa malaikat tidak memiliki sifat-sifat itu. Ini tidak punya akal, tidak memahami, tidak ada pemahamannya, tidak ada kecerdasannya, tidak ada pengertiannya, dan yang semisal itu. Dan ini celaan terhadap syariat, karena berarti syariat ini diterima oleh Rasul, kemudian diterima oleh mukminin sepanjang zaman dari yang tidak punya akal, dari yang enggak paham, wala punya pengertian, wala mengerti, wala paham, wala ini. Padahal Allah puji dan Allah muliakan Jibril alaihi salam dengan sifat-sifat agung, duku watin matin, inda dzil arsy makin muta'in tsamma amin, amanatnya. Dan hadis juga menjelaskan bagaimana beliau Jibril paham, mengerti apa yang Allah sampaikan padanya. Lahu akal, dia paham, mengerti apa yang Allah sampaikan. Makanya kemudian beliau sampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang disampaikan Allah. Dan juga dialog yang terjadi menunjukkan dia paham. Kalau gak paham kan gak bisa menjawab begitu. Mada kala Rabbuna ya Jibril. Kalau gak punya akal, gak punya pemahaman, gak ada pengertiannya, gak ada ini, ini gak bisa jawab. Mungkin diam atau linglung atau jawabannya ngawur. Tapi lah yang beliau jawab, qala al-haq wa huwa al-aliyul kabir alaihi salam. Nah, dan itu keutamaan beliau yang Waraqah bin Naufal pun mengatakan huwa namus. Perhatikan ayat di Musa sama, hanya saja di bahasa Ibrani disebut namus, yang juga turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Dalam bahasa Ibrani namus artinya yang menjaga rahasia, yang menjaga amanat. Karena betul-betul hanya Jibril sampaikan kepada Musa, amanat ini dari Allah, wahyu ini gak boleh diketahui siapapun, amanat. Maka beliau hanya sampaikan kepada Musa alaihi salam, hanya sebut namus. Dan ayat pun menyebutkan beliau amin, amanat memang hanya beliau sampaikan kepada Rasulullah SAW. Malaikat saja hanya Jibril jawab qala al-haq, wallah yaqulul haq, wahyu Allah semuanya hak. Adapun apa perinciannya, apa yang Allah sebutkan, gak disampaikan oleh Jibril, karena memang amanatnya ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Amin alaihi salam. Maka rusak dan sesatlah pernyataan Rafidhah yang menyatakan bahwa Jibril alaihi minallah, alaihim minallah mayastahiqun, berkhianat dalam penyampaian wahyu. Khonal amin, kata mereka, berkhianat yang amanat ini, yang seharusnya wahyu itu disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, ternyata oleh Jibril dibelokkan, disampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tentunya tuduhan keji dan kedustaan besar yang bahkan menentang dan mendustakan ayat Quran. Quran mengatakan beliau amin pada derajat amanat yang sangat tinggi alaihi salam. Tentunya ini pula menambah kecintaan seorang mukmin kepada Jibril alaihi salam, karena tahu keutamaan beliau dan kebesarannya dan keagungannya dan amanatnya. Karena dari beliaulah kemudian wahyu itu diterima, diamalkan oleh kaum muslimin semua. Nasallallah at-taufiq lima yuhibbu warda, wassalatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.